hanyalah sebuah gurau, perkara yang sia-sia dan permainan belaka. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat, lahyal hayawan, dialah sebenar-benarnya kehidupan. Laukanu ya'lamu, jika seandainya kalian mengetahui. Ikhwani fiddin, azami Allah wa iyyakum. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dunia dan memotivasi kita untuk zuhud padanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mendapatkan akhirat tersebut. Baik, berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, beliau menyatakan yukbiru ta'ala an halati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Al-Ankabut 64 mengkabarkan tentang keadaan dunia dan juga keadaan akhirat. Allah sebutkan keadaan dunia supaya manusia tahu hakikatnya, tidak tertipu di dalamnya. Dan Allah sebutkan keadaan akhirat. Wa fi dini dzalik at-tazhid fid dunya wa at-tasmiq lil ukhra. Dan terkandung di dalamnya khabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang manusia zuhud terhadap dunia dan rindu terhadap akhirat. Zuhud terhadap dunia dan merindukan akhirat. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi hayatud dunya?" Dan tidaklah kehidupan dunia ini fil haqiqati, pada hakikatnya, pada kenyataannya yang sebenarnya, kehidupan dunia illa lahun wa la'ib, hanyalah permainan senda gurau, talbu bil qulub, yang menjadikan hiburan, kesenangan bagi hati-hati seseorang, menyenangkan hati manusia. Wa tal'abu bihal abdan, dan badan-badan manusia bermain-main di dalamnya, hatinya terhibur dengan dunia dan badan-badan mereka bermain-main di dalamnya. Bisa bagi ma'ja'alallahu biha minazinati wal ladzati wasyahawatil khabilah lil qulubil mu'ridah. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam dunia perhiasan-perhiasan, kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat yang disenangi oleh jiwa-jiwa, hati-hati manusia yang berpaling dari syariat Allah, yakni perhiasan dunia. Kelezatannya, syahwatnya tersebut menjadikan hati-hati manusia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-kahijati lil uyunil ghafilah, demikian pula perhiasan, kelezatan, syahwat dunia yang sangat menyenangkan mata-mata manusia yang lalai, mata manusia yang hatinya lalai dari zikir kepada Allah, melalaikan, menyenangkan mata-mata manusia yang hatinya ghafil, lalai dari akhirat. Al-mufarrijati nufusil mubtilatil batilah, demikian pula menjadikan senang jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa yang al-batilah, jiwa-jiwa yang keliru, jiwa-jiwa yang salah. Thumma tazubu sari'an, kemudian ketika hati-hati manusia tergantung dengannya senang dengannya, matanya terhibur dengan dunia tersebut, jiwanya tergantung dengannya, tsumma tazuru sari'an, kemudian tiba-tiba dunia tersebut hilang. Watan qati jami'an, dan musnah seluruhnya. Walam yasul minha muhibbuha illa alam badan wal asra wal khusran. Kemudian orang-orang yang mencintai dunia tersebut, orang yang berusaha mengumpulkan dunia, haris sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia siang dan malam. Ketika telah habis waktunya, datang ajalnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari dunia kecuali penyesalan, kerugian, dan penyesalan yang sangat besar. Berapapun yang dia kumpulkan, berapapun yang dia miliki, ketika datang ajalnya, sampai pada dia waktunya, kemudian Allah matikan dia, maka dia tidak membawa kecuali sehelai kain, sehelai kafan yang dia bawa. Tidak ada satupun yang mengikutinya dari diri hartanya. Maka demikian hakikat dunia. Orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh mengumpulkannya, mencarinya, bahkan dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa apa-apa ketika keluar dari dunia tersebut. Wa ammat darul akhirah hiya darul hayawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di negeri akhirat. Ai al-hayatul kamilah, yakni kehidupan yang sempurna. Allati min lawazimiha an takuna abdallaha fi ghayatil quwwah. Maka kelazimannya, konsekuensinya kehidupan yang sempurna itu, hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya di akhirat, maka badan, tubuh, orang-orang yang hidup di dalamnya itu berada pada puncak kekuatan, pada puncak kekuatannya, karena mereka diciptakan untuk kekal. Ya. Di akhirat ketika hidup kembali manusia, diciptakan untuk kekal, tidak musnah setelahnya. Ya. Maka konsekuensinya, tubuh mereka, jasad mereka pada puncak kekuatannya. Wa qawahum fi ghayati shiddah, dan kekuatannya itu pada puncak, puncak kekuatannya, tidak ada kekuatan setelahnya, pada puncaknya. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa minta melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaih, wahai Rabbu, tampakkan dirimu, aku ingin melihatmu. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, lihatlah pada gunung itu. Allah Subhanahu menampakkan sedikit dari zat-Nya, kemudian gunung tersebut menjadi luluh lantak, berkeping-keping, hancur lebur. Disebutkan dalam tafsirnya, Allah menampakkan sedikit sekali dari zat-Nya. Akan tadi gunung tidak mampu. Ya. Nah, itu disebutkan oleh para ulama. Kenapa manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu di dunia? Karena jiwa jasad mereka lemah. Nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu ciptakan mereka kembali, bangkitkan mereka kembali untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, Allah berikan kekuatan yang sempurna, kekuatan yang pada puncaknya. Sehingga kaum mukminin ahlul jannah, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan puncak kenikmatan ahlul jannah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian itu kehidupan yang hakiki. Allah bangkitkan untuk selamanya. Maka Allah berikan kekuatan yang sempurna. Sedangkan di dunia Allah ciptakan di sini untuk musnah pada ajalnya. Qala li annaha abdanun wa qawafun liqatil hayati. Karena ketika itu badan-badan manusia ketika itu di akhirat dan kekuatan mereka Allah ciptakan untuk kehidupan yang seterusnya, kehidupan yang abadi. Tidak ada kematian setelahnya. Wa an yakuna mawjudu mawjudan fiha kullu ma takmulu bil hayat. Maka seluruh yang ada pada waktu itu di akhirat nanti adalah perkara-perkara yang sempurna kehidupannya. Wa tatimmu bil ladzat. Dan kelezatannya pada waktu itu kelezatan yang sempurna, kelezatan yang tidak diiringi dengan kejelekan di dunia. Betapapun manusia merasakan kelezatan, pasti ada batasnya, ada klimaksnya, ada batasannya. Itu di dunia. Siapapun dia, dikisahkan oleh Syekh Munir Asadi hafizallah, seorang kafir Nasrani kaya luar biasa tinggal di hotel, disebutkan sebuah hotel bernama Khamsah Nujum di Dubai. Dihadapkan pada dirinya seluruh makanan bermacam-macam, beraneka ragam, berbagai jenis makanan. Disebutkan dalam hadis, al-kafir ya'kulu min sab'ati am'a. Orang kafir itu makannya untuk 7 lambung. Lambungnya itu 7, makanannya itu banyak. Akan tetapi, ketika dia menghadapi makanan yang banyak bermacam-macam, beraneka ragam, yang lezat-lezat itu, ternyata kenyang juga. Sudah enggak merasakan nikmat lagi. Akhirnya apa? Dia masuk kamar mandi, dikeluarkan lagi, dimuntahkan makanannya. Kenapa? Karena dia sangat berharap, sangat haus untuk menikmati dunia ini. Makan lagi, begitu kenyang, keluarkan lagi. Demikian. Itu kenikmatan dunia terbatas. Walaupun makan dengan 7 amah tadi, 7 lambung, tetap akan kenyang juga ya. Walaupun demikian virusnya, demikian semangatnya untuk merasakan nikmat dunia akan terhenti, akan terputus pada puncaknya. Sedangkan di akhirat tadi lebih lezat, akan sempurna kelezatannya, tidak terputus. Manusia makan di akhirat itu dalam rangka bersenang-senang. Di jannah seorang makan itu dalam rangka bernikmat-nikmat. Berhenti makan bukan karena kenyang, juga karena bernikmat-nikmat. Dalam rangka bernikmat-nikmat. Qala wa tatimu bil ladzat min mufarriqatil qulub wa syahawatil abdan. Sempurna kelezatan, penggembira-penggembira hati. Hatinya gembira dengan sempurna. Syahwat badannya sempurna. Minal ma'akil wal masyarib, makanan-makanannya, minuman-minumannya, wal manaqib dan pernikahannya, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Mimma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi basar. Kenikmatan, kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, pernah terbetik dalam hati manusia. Laukanu yang lamu, kalau seandainya mereka tahu, kalau seandainya mereka mengilmui, lama atarud dunia alal akhirah, maka sungguh mereka tidak akan mengedepankan dunia, lebih memilih dunia dibandingkan dengan akhirat. Bagaimana mungkin seorang yang berakal mendahulukan kenikmatan yang terputus kenikmatan yang sejenak, kenikmatan yang sedikit diganti untuk kenikmatan yang kekal, abadi dan selama-lamanya. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Demikian perbedaan dunia dan akhirat. Kemudian dalam surat Yunus ayat 24, Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan kehidupan dunia, dan ini bermanfaat bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma matal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'." Hanyalah permisalan dunia, permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, tanaman-tanaman di bumi, dari tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sehingga ketika bumi itu telah memakai perhiasannya, mengambil perhiasannya yang sebelumnya kering, terontang, Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, yang sangat indah, yang sangat menyenangkan jiwa seseorang. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Kemudian pemilik tanah tersebut, pemilik kebun tersebut menyangka bahwasannya dia akan mampu untuk menikmati bumi tersebut, menikmati tanahnya tersebut, menikmati dunia tersebut. Ataha amruna lailan aw naharan faja'alaha hasiban ka'allam taghna bil ams. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana kepada bumi tersebut pada satu waktu, di malam hari atau di siang hari. Maka kami menjadikannya hasidan, dalam keadaan telah seperti terpanen, habis, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya, seolah-olah tidak ada kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yang demikianlah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah rincikan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia itu seperti bumi yang kering, kemudian Allah turunkan air dari langit, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian pada waktunya, pada masanya sudah habis, tumbuhan tadi seperti seolah-olah tidak pernah ada, hilang, binasa. Baik, qala Syekh Sa'di rahimahullah, qala wa hadzal matal min ahsanil amtilah. Maka permisalan ini yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia pada surat Yunus ayat 24 ini di antara permisalan yang paling bagus. Wa huwa mutawafiqun li halatid dunya. Maka permisalan tersebut sesuai, cocok dengan keadaan dunia ini. Pas, sesuai dengan kondisi dunia ini. Fa inna ladzatiha wa sanawatiha wa jahaha wa nawadhalik yazbu li sahibi. Karena kelezatan dunia dan syahwatnya, syahwat dunia dari aneka ragam perhiasan dunia, wanitanya, makanannya, kendaraannya, bangunan-bangunannya, rumah-rumahnya, perdagangan yang ada di dalamnya, dan yang semisalnya. Yasbu li sahibi, menjadikan bangga pemiliknya, membuat hati pemiliknya bangga, senang. Qala in zaha waqtan qasiran, ketika perhiasan-perhiasan dunia tersebut dari perdagangannya, pertaniannya, peternakannya, usaha-usaha yang lain, ketika mekar, nampak bagus pada waktu yang singkat, tidak lama. Dulu yang menjadi pemimpin, sekarang sudah bukan pemimpin lagi. Yang sekarang pemimpin, besok bukan pemimpin lagi. Yang sekarang punya usaha yang demikian, yang banyak, besok belum tentu. Dan seterusnya, demikian dunia. Qala fa idza istakmala wa tamma itmahal, maka dunia itu ketika sudah sempurna, apapun itu dari perhiasan-perhiasan dunia, maka akan hilang, sirna, binasa, akan binasa. Wa zala an sahibi, maka dunia tersebut akan hilang dari pemiliknya, musnah, terbakar, dirampok, dicuri, dibunuh, atau yang semisalnya, hilang dari pemiliknya dunia tersebut. Au zala sahibuhu an, atau sebaliknya, pemiliknya yang meninggalkan dunia ketika usahanya sedang maju-majunya, sedang bagus-bagusnya, sedang paling menyenangkan hatinya, tiba-tiba datang kematian badannya, ditinggalkan dunia. Dan itu pasti, ya pasti meninggalkan dunia tersebut. Qala fa asfasirul yadain minha, maka ketika itu dia pergi dengan tangan kosong. Sebagaimana tadi, pergi hanya membawa sehelai kain kafan yang dia bawa. Mumtaliul qalbi min hammiha wa huzniha wa hasratiha, akan tetapi kerugiannya, penyesalannya akan terbawa terus sampai hari akhirat nanti. Dia menjadi gundah gulana, sedih, merasa merugi dengan dunia tersebut. Fadzalika kama in anzalahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh, maka yang demikian itulah, dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, dan air tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Air nabatat fiha min kulli sinfin wa zawjin bahij, yakni menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat menyenangkan jiwa seseorang. Mimma yakuluna sunal hubub wa timar, dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, dari biji-bijian maupun buahnya. Wa mimma takulu an'am, kan wa'il usti wal kala al-muhtalifil asnaf, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh binatang-binatang ternak, seperti rerumputan, rumput-rumputan berbagai macam jenisnya. Hatta idza afadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sehingga ketika bumi tersebut telah mengambil perhiasannya, berhias dengan tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanamannya. Aita zakhrafat fi mandhariha, yakni sangat bagus pemandangannya. Waqta sati zinatiha, fasarat bahjatan linnadhirin, Maka ketika itu bumi telah menjadi perkara yang sangat menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Wa nuzhatan lil mutakharrijin, dan menjadi tempat wisata yang menyenangkan bagi orang-orang yang mencari kesenangan. Wa ayatan lil mutabassirin, akan tetapi bumi tersebut juga menjadi ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki ilmu. Ketika dia perhatikan tanaman-tanaman yang muncul ketika musim hujan, dan dia perhatikan kondisi bumi ketika musim kemarau, kering, kerontang, maka dia berpikir, dia memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu menghidupkan bumi setelah keringnya, bumi yang sebelumnya mati, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan membawa buah-buahan yang sangat banyak, berbagai macam buah-buahan. Maka dia meyakini zat yang demikian mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati menjadi tanah. Maka bumi tersebut juga menjadi ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki basirah. Qala fasilta tara laha mandaran ajiban ma baina asfar wa asfar wa abyad wa ghairi. Kemudian setelah sempurna kondisi bumi tersebut, kemudian engkau melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Buah-buahan, tanaman-tanaman tersebut menjadi kuning, menjadi layu, menjadi putih, dan sebagiannya masih hijau, dan yang lainnya. Qala wa dhanna annahum qadiruna 'alaiha. Ketika itu, ketika bumi telah mengeluarkan tanaman-tanamannya, buah-buahnya, maka pemilik bumi tersebut menyangka, pemilik bumi tersebut yakin mampu memanen hasilnya, mengambil hasil yang dia tanam tersebut. Aitha salamahu tama'un, maka dia sangat tamak, sangat mengharapkan dari hasil bumi tersebut. Di anna dalika sayastamir wa yadum, dan dia mengharapkan, sangat-sangat berharap kondisi tersebut terus-menerus bumi menghasilkan buah-buahannya, mengeluarkan panennya. Liwukufi iradati indah, karena keinginan pemilik bumi tersebut, pemilik tanah tersebut, hanya pada panen-panen tersebut, hanya pada dunia saja. Wantiha matoli bilindi, puncak keinginannya, puncak tuntutannya, puncak yang dia cari itu hanyalah dunia, tidak ada yang lain. Fabainama hum fi dzalikal halat, maka ketika dia pada kondisi tersebut sangat tergantung pada dunia tadi, bergantung hatinya dengan dunia tadi, walaupun bukan pertanian, walaupun bukan seorang petani, dari dunia yang semisalnya, dari berbagai macam usaha dunia. Ataha amruna lailan aw naharan faja'alaha hasidan ka'alam tazna bil ams, maka datang perintah kami pada satu waktu di malam hari atau di siang hari, maka kami menjadikannya seperti telah terpanen, habis, binasa, seperti tidak ada sebelumnya, tidak pernah ada sebelumnya. Aikaanaha makanat, yakni seolah-olah tanaman tadi tidak pernah ada memang, sebelumnya tidak ada. Fahadi halatud dunya sawa'un bisawa', maka demikianlah keadaan dunia, sama sepertinya, persis, tidak berbeda sama sekali dari orang yang menginginkan kedudukan, menginginkan harta, menginginkan wanita, dan seterusnya, akan mendapati yang seperti ini. Akan tetapi permisalannya seperti ini, kadzalika nufassilul ayat yakni ubayyinuha wa yuwaddihuha, yakni menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan ditakribil ma'ani ilal adhan, mendekatkan pemahaman pada akal-akal manusia supaya mereka paham benar-benar hakikat dunia. Akan tetapi ini hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berpikir. Liqaumi yatafakkarun minna fi dzalik. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang berpikir. Qala ya'ni yu'minuna akkarahum bima yanfa'un. Yakni orang-orang yang mau menggunakan akal-akal mereka, menggunakan pemahaman mereka untuk perkara yang bermanfaat untuk mereka, untuk perkara yang bermanfaat akhirat mereka. Wa ammal ghafil mu'rid, sedangkan orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari akhirat, berpaling darinya, fa hadza la tanfa'u ayatu wa la yuzinu an yusakkal bayan, maka yang demikian ini tidak bermanfaat baginya tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang gamblang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak bermanfaat baginya. Demikian Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia, dan masih banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain tentang permisalan dunia, hakikat dari dunia. Kemudian dari hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya fitnul mu'min wa jannatul kafir." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dunia adalah penjaranya seorang mukmin. Seorang mukmin terpenjara di dalamnya, dilarang berbuat ini, diperintah berbuat ini, harus berbuat ini, sholat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, amar ma'ruf nahi munkar, dan perintah-perintah yang lain. Dilarang berbuat syirik. Walaupun kebanyakan hati manusia, jiwa manusia terjatuh pada kesyirikan, senang dengan kesyirikan. Dilarang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, maka mereka seolah-olah dalam penjara. Tidak boleh begini, harus berbuat begitu. Sedangkan kafir, mereka seolah-olah berada di jannah. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Berbuat sekehendak hatinya, apa yang diinginkan oleh jiwanya dilakukan. Tidak ada larangan, tidak ada larangan sama sekali. Baik, dipisahkan dalam perjalanan hidup Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ketika itu beliau sebagai qadhi Mesir, sebagai seorang qadhi penguasa di Mesir. Kemudian beliau sedang keluar berjalan di pasar dengan mengendarai kereta yang mewah pada waktu itu, dengan bentuk kendaraan yang mewah pada waktu itu. Kemudian melewati seorang Yahudi pandai besi, pekerjaannya yang rendah, kotor. Kemudian pandai besi tadi menyegat, ya, menghadang Ibnu Hajar. Ya qadhi, alam yakul nabiyuka annat dunya jannatun lil kafir wasijnun lil mu'min. Wahai qadhi, bukankah nabimu bersabda bahwasanya dunia itu jannahnya, surganya orang kafir, dan penjaranya orang-orang mukmin? Kenapa demikian? Aku dalam kondisi sulit, kehidupannya sulit, sedangkan kamu seorang mukmin dalam kondisi yang mewah, kehidupan yang sejahtera. Bagaimana ini? Maka Ibnu Hajar rahimahullah taala menyatakan, sungguh kamu saat ini dinisbahkan dengan nanti di akhirat diadab Allah Subhanahu wa taala, kamu berada dalam jannah. Kamu bisa makan, bisa minum, bisa berbuat sekendamu di sini. Nanti di akhirat kamu akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, sangat pedih. Maka kamu saat ini dinisbahkan dengan nanti adab Allah Subhanahu wa taala berada di jannah. Maka nikmati jannahmu saat ini. Sedangkan aku, walaupun seberapa nikmatnya, seberapa mewahnya di dunia ini seorang mukmin, hakikatnya dia berada dalam penjara. Masih terlarang, tidak boleh begitu. Dinisbahkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat nanti, jannah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding sedikit pun. Ya. Maka demikian dunia ini. Baik. Demikian pula dari hadis Mustaurid Ibnu Saddad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggambarkan dunia. Diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini seluruhnya, dari yang awal sampai yang terakhir, barat sampai timur, kalau itu dimiliki oleh satu orang, maka dunia itu dibandingkan dengan akhirat itu hanyalah seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan yang luas, samudra yang tujuh itu. Kalian celupkan tangan kalian, jari kalian, kemudian lihatlah apa yang tersisa di jari dari air lautan. Maka itulah perbandingan dunia dan akhirat. Maka tidak sebanding. Maka tidak sebanding sama sekali. Maka ini perbandingan yang luar biasa. Cukup untuk mengingatkan kita bagaimana hati kita lebih condong pada dunia, mengedepankan dunia, meninggalkan akhirat. Maka betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya kita. Demikian pula dari hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala, beliau mengisahkan Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana dunia. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi wan nasu kana fatain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabatnya di pasar, dan para sahabatnya berada di samping kanan dan kirinya. Berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala marra bi jadmin asad mayyit. Kemudian di pasar tersebut terdapat bangkai kambing kecil yang telinganya kerdil. Telinganya kecil, yang ini merupakan aib yang sangat jelek bagi orang-orang Arab. Kambing yang kecil kalau disembelih pun enggan makannya. Aib. Kalau hidup pun sesuatu yang merupakan aib di kalangan mereka. Nah, Rasulullah SAW ketika melewati bangkai kambing yang kecil yang cacat telinganya tersebut, kemudian fatana awalan fa akhadha bi udhunihi tsumma qala ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil telinga kambing kecil tadi, diangkat, kemudian dikatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang menginginkan kambing ini dengan membeli seharga sedirham? Faqalu ma nuhibbu an nalahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bi. Maka para sahabat menjawab, kami tidak ingin, kami tidak suka dia menjadi milik kami walaupun gratis, tidak membayar. Untuk apa kambing tersebut? Summa qala tuhibbuna annahu lakum Kemudian Rasulullah masih menawarkan lagi, maukah kalian sudah kambing ini belas gratis? Qalu wallah law kana hayyan kana aiban annahu asad fa kaifa wa huwa mayyit. Maka para sahabat mengatakan, demi Allah, kalau kambing tersebut masih hidup itu pun aib, karena dia cacat telinganya. Maka bagaimana lagi kambing tersebut sudah mati bangkai. Faqala fa wallah lad dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Rawahu Muslim. Maka Rasulullah SAW menyatakan, demi Allah, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih hina dibandingkan kambing bangkai ini di sisi kalian. Dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing ini di sisi kalian. Maka demikian kondisinya. Demikianlah dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kana fid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun syarbata ma'in." Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dengan satu sayap ba'udah lalat, maka sungguh orang-orang kafir tidak akan diberi makan, tidak akan diberi minum, walaupun seteguk air. Itu kalau dunia itu bernilai walaupun sesayap lalat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang-orang kafir dari nikmat minum. Akan tapi tidak demikian. Tidak ada nilainya walaupun sayap lalat. Oleh karena itu Allah SWT beri makan orang-orang kafir, orang-orang yang menyentuhkannya, orang-orang yang menyatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah masih beri makan, Allah beri minum, bahkan Allah beri kekayaan. Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Maka ini dalam rangka untuk memotong angan-angan kita. Tidak perlu kita untuk bersungguh-sungguh dalam karab dunia kemudian melalaikan akhirat. Tidak demikian ya. Baik, demikian pula dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengabarkan nanti kejadian di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan pada manusia. Rasulullah SAW kabarkan, yuta bi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, akan didatangkan dari manusia penduduk dunia yang paling memiliki kenikmatan, dari lahir di istana sampai meninggal dunia tumbuh di istana, tempat yang mewah. Orang yang paling memiliki kenikmatan di dunia, akan tetapi di akhirat dia penduduk neraka. Fayusbahu finnar sabghatun. Kemudian dia dicelupkan ke dalam azab neraka sabghatan, satu celupan. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikitpun, sekalipun? Hal marra bika khairan qad? Apakah engkau pernah merasakan kebaikan, kenikmatan sekejap pun? Fa yaqul la wallahi ya Rabb. Kemudian dia menjawab, tidak demi Allah wahai Rabbku. Dengan adab nar tersebut lupa dengan kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan dari lahir sampai matinya. Wa yuta bi asaddin nas busan fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan manusia yang paling menderita di dunia, lahir di gubuk sampai meninggalnya di tempat yang sangat menderita. Akan tetapi min ahli jannah, dia termasuk dari penduduk jannah. Nasallahu al-karim rabbal alamin an yaj'alana wa iyyakum minhum fa yusbahu fil jannah fa yuqalu lahu. Kemudian dia diselubkan dalam nikmatan jannah sekali celupan. Kemudian dikatakan padanya, ya bna Adam, araita fursan qad, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kejelekan, kesengsaraan, penderitaan? Hal marrabika suddatun qad, apakah engkau pernah merasakan kesulitan sedikit pun? Fayaqul la wallah ma marrabi fursun qad wa la raitu suddatan qad. Tidak ya Allah, demi Rabbku, wahai Allah, tidak pernah aku merasakan kejelekan sedikit pun, tidak pernah aku melihat kesulitan sedikit pun. Rawahu Muslim. Baik, maka ini lebih menjelaskan dari sabda Rasulullah SAW tadi, bagaimana dunia ini menjadi penjaranya seorang mukmin dan jannahnya orang kafir, dari penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tadi. Betapapun bahagianya, mewahnya tempat manusia di dunia ini, maka itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di dunia di akhirat nanti. Sebaliknya, sebesar apapun penderitaan manusia di dunia ini, sebesar apapun kesusahan manusia di dunia ini, itu tidak sebanding, tidak ada nilainya dengan kesusahan penderitaan manusia di akhirat nanti. Baik, itu diantara hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keadaan hakikat daripada dunia. Kemudian bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Baik, sebagai bentuk tasliyah bagi kaum mukminin, hiburan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia tidak mendapatkan bagian dari dunia. Baik, perkara yang penting untuk disampaikan bahwasanya ini bukan dalam rangka untuk mencela tempat dunia ini, bumi dan ada badannya, bukan mencela bumi, bukan mencela harta. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan la hasada illa fi ummatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua kelompok manusia, di antaranya adalah rajulun atallahu malan fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah, seorang laki-laki yang Allah beri harta banyak, kemudian dia musnahkan, dia binasakan, dia infakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan seorang yang muslim yang beriman berarti tidak boleh berharta, tidak boleh berusaha mendapatkan harta, tidak. Akan tetapi yang tercela adalah seorang yang ambisi terhadap dunia kemudian melalaikan dia dari akhiratnya, melalaikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dari Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, dari khalahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala annaha kanat taqul, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, wallahi ya ibn ukhti in kunna lanardu ilal hilal thumma al hilal thumma al hilal salatatu ahillatin fi syahrain, demi Allah wahai anak saudariku, sungguh dulu kami menunggu-nunggu terbitnya hilal, kemudian ditunggu sampai terbit hilal yang kedua, kemudian terbit hilal yang ketiga. Tiga kali muncul hilal, yakni dua bulan. Kenapa? Wa ma uqida bi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Dua bulan tersebut tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sembilan istrinya tidak ada yang memasak, tidak ada yang dimasak. Qultu ya qalat, fama kana yunisukum, wahai qalati, wahai bibiku. Kemudian apa yang menjadikan kalian hidup? Yakni apa makanan kalian? Qalat al-aswadan at-tamru wal ma. Maka beliau mengatakan dua yang hitam, yaitu tamar dan air. Demikian riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kehidupan Rasulullah SAW. Wa an Sa'idin al-Makhduri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu marra bi qaumin baina aydihim sa'atun nasliyatun. Fada'ahu fa aba an ya'kula. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala diundang oleh sekelompok orang yang sedang memanggang kambing. Maka beliau tidak mau memakan. Beliau enggan memakannya. Kenapa? Karena beliau mengingat kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yasba min khubzi sa'ir." Rawahu Bukhari. Sungguh Rasulullah SAW keluar dari dunia, yakni meninggal dunia, dalam keadaan beliau tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Demikian keadaan kehidupan Rasulullah SAW. Demikian pula dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengisahkan tentang kondisi Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da yawmin aw lailatin fa idza huwa fi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian beliau mendapati bertemu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Kemudian beliau bertanya kepada keduanya, apa yang membuatmu keluar rumah pada waktu-waktu seperti ini? Qala al-ju ya Rasulullah. Maka mereka berdua menjawab, lapar ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menyatakan, wa ana walladhi nafsi biyadi la akhrajani alladhi akhrajakum. Dan aku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh yang mengeluarkan aku dari rumah adalah yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah, yakni karena lapar. Ini kehidupan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Demikian pula dikisahkan dari Khalid bin Umair bahwasanya Utbah bin Ghazwan, beliau berkhutbah radhiyallahu anhu, beliau menjadi pemimpin Basrah, menjadi gubernur Basrah. Maka beliau mengisahkan setelah dunia dibuka, dunia ditumpahkan kepada mereka, beliau menyatakan, walaqad ra'aituni sabina sab'atin ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mengalami termasuk satu dari tujuh orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa waratus sajar. hatta tarihat asdatuna. Sungguh kami tidak punya makanan kecuali daun-daun pohon, sampai terluka bibir-bibir kami. Fataqattu burdatan fasaqattuha baini wa baina Sa'di bin Malik fattazartu min ismiha wa tazara Sa'dun min ismiha. Bukan hanya makanan yang kurang, akan tapi pakaian. Sungguh aku tidak punya izar, tidak punya sarung, tidak punya selimut, kecuali cuma satu untuk dua orang. Kemudian aku belah menjadi dua. Aku menggunakan setengahnya. Kemudian saat di Malik menggunakan yang setengahnya. Fama asbahal yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minnal amsar. Kemudian pada hari ini tidaklah ada salah satu di antara kami yang masih hidup kecuali telah menjadi pemimpin, menjadi gubernur dari kota-kota yang ada. Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi shaghiran. Rawahu Muslim. Dan aku sungguh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku merasa besar pada diriku sendiri. Aku anggap diri besar, padahal aku kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Kemudian kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau mengisahkan tentang dirinya. Wallahi ladzi la ilaha illa hu. In kuntu la'amidu bikabidi alal ard minaju. Beliau mengisahkan demi Allah yang tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Sungguh aku dekap lambungku di atas bumi karena kelaparan. Aku dekap lambungku tempelkan di atas bumi karena kelaparan. Wa in kuntu la subul hajar ala batni minaju. Dan sungguh benar-benar aku menali batu pada perutku karena lapar. Walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihi alladhi yakhrujuna minhu. Dan aku duduk di jalan yang para sahabat biasa lewat. Demikian ifahnya para sahabat. Mereka enggak ngomong dengan lisannya, saya minta makan, saya butuh makan. Akan tapi beliau duduk di tempat yang para sahabat biasa jalan. Siapa tahu di antara mereka yang paham, ada yang paham, bisa tahu kondisi ini Abu Hurairah sedang lapar, diajak makan. Akan tetapi dari para sahabat tersebut tidak ada yang paham, tidak ada yang mengetahui kondisi Abu Hurairah. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabassam fi narani. Kemudian lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum melihat kondisiku. Wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Maka beliau mengetahui kondisi aku dari wajahku. Beliau tahu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum dan memanggil, "Ya Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah." Qala ilqah. Kemudian dipanggil, "Wahai Abu Hurairah." Maka aku jawab, "Labbaik ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyatakan, "Ilqah, ikut aku." Kemudian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara satu kejadian pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dalam kejadian yang lain beliau mengisahkan, laqad ra'aituni wa inni lakhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsiyan 'alayya. Sungguh aku telah pernah mengalami tersungkur, pingsan di antara mimbar dan rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faji'ul ja'i fayadhu rijlahu 'ala 'unuqi. Kemudian datang seorang meletakkan kakinya di leherku. Wa yara anni majnunun. Kemudian dia menyangka aku sedang gila, aku orang gila. Wa ma bi min junun. Akan tapi aku bukan orang gila. Ma bi illa ju'. Hanya saja aku sedang kelaparan. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Demikian kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dirhamu marhunatun inda yahudiyyin fi salati nasa'an min sa'id." Muttafaqun alaih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju besinya sedang tergadai pada seorang Yahudi. Baik, maka pada hadis ini pula terdapat bagaimana sifat contoh teladan kita Rasulullah SAW, bagaimana iffah beliau SAW. Beliau menggadai orang Yahudi. Coba kalian pikir, kalau seandainya Rasul kata bilang kepada salah satu sahabatnya, sahabatnya banyak yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan, saudagar-saudagar kaya. Kalau Rasulullah menyatakan, saya butuh gandum, saya butuh sa'ir, maka tentu dengan cepat mereka akan berbondong-bondong membawa makanan tadi. Akan tadi, karena sifat iffah Rasulullah SAW, beliau menggadaikan pada orang yang begini. Kalau seandainya beliau tawarkan digadaikan pada salah satu sahabatnya, tentu tidak akan mau. Tentu tidak akan mau menerima gadai tersebut. Hanya diberi saja. Akan tapi beliau datang pada Yahudi sampai meninggal dunia belum ditebus untuk 30 sok gandum untuk makan keluarganya. Untuk makan keluarganya. Muttafaqun alaih. Baik, ikhwati billah, azza wa jalla wa iyyakum. Maka ini di antara ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita tentang hakikat dunia ini. Sejatinya ini sebagai bentuk peringatan untuk anak pribadi. Pada kondisi seperti ini, banyak pesta, banyak perayaan, banyak propaganda di mana-mana dengan berbagai media. Terkadang jiwa kita larut, terkadang jiwa kita tenggelam dengan propaganda-propaganda tersebut. Maka ini sebagai bentuk peringatan, pengingat bagi kita, demikianlah hakikat dunia ini. Bagaimana manusia-manusia pilihan terdahulu menjalani kehidupan di dunia ini. Maka jangan sampai kita tertipu dengan gururnya dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bitsal mihad. Janganlah kalian tertipu gurur dengan orang-orang kafir yang melalang buana di muka bumi dengan perdagangannya, dengan perayaannya, dengan perlombaan-perlombaannya dan berbagai macam kehidupan mereka. Mata'un qalil, sebagaimana tadi sudah disebutkan, mata'un qalil, hanya perhiasan yang sedikit. Perhiasan dunia itu dari awal sampai akhirnya dan seluruhnya itu semuanya itu sedikit. Bukan dunia yang dimiliki seorang saja, seluruhnya dunia dari awal sampai akhir itu tadi tidak senilai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, sayapnya lalat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina dibandingkan bangkai kambing yang kecil yang cacat tadi. Maka jangan tertipu dengan orang-orang kafir. La yaqurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun tali thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam wa bitsal mihad, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wal yaqulillah wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan, semoga bisa memberi manfaat. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.